Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadithu sabi' wa tamanun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-187. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala man mata wa alaihi as-siyamun sama anhu waliyuh. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyam, siapa yang meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang puasa, sama anhu waliyuh, maka digantikan puasanya oleh walinya. Walinya adalah ahli warisnya, anaknya, cucunya. Wa akhrajahu Abu Dawud. Wa qala, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Kemudian berkata, hadza fin nadari khassah. Ini hadis hanya puasa nadar saja. Siapa yang punya hutang nadar, kalau begini aku akan berpuasa, ternyata meninggal sebelum membayar nadarnya, maka digantikan oleh walinya. Wa huwa qaulu Ahmad ibn Hanbal, dan ini juga ucapan Ahmad ibn Hanbal. Ikhwan ibn a'azakumullah, mengapa demikian? Di samping karena ada riwayat-riwayat yang lain, juga karena kaidah yang sudah baku dalam masalah shaum. Bagi siapa yang punya halangan sementara, maka digantikan di hari lain. Barang siapa yang punya halangan yang terus menerus, maka membayar fidyah. Oleh sebab itu, sehingga barakallahu fikum, tidak ada kemudian dipuasakan oleh ahli warisnya. Ini pada puasa Ramadan. Pada puasa Ramadan kaidahnya demikian. Fa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kalian dalam keadaan sakit atau kalian dalam keadaan safar, maka diganti di hari lain. Karena halangannya sementara. Setelah halangan itu hilang, maka puasa di hari lain. Tetapi kalau sakitnya sakit yang terus menerus, fafidyatu ta'amu miskin, maka membayar fidyah. Likulli yaumin miskinan, setiap hari memberi makan seorang miskin. Tayyib, kalau halangannya sakit keras yang terus menerus, bagaimana? Puasa di hari lain, apa fidyah? Hah? Fidyah. Kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, berbaring saja, harus menggantikan atau harus digantikan orang lain atau bayar fidyah? Bayar fidyah. Kalau dia tidak bernapas, gak berdetak jantungnya, tidak bisa mengerjakan apa-apa, apa yang harus dilakukan? Ya fidyah. Maut, wafat adalah sebesar-besar halangan yang terus, yang mu'abbad, terus menerus. Barakallahu fikum, sehingga yang membayar fidyah. Adapun digantikan oleh walinya, itu hanya pada puasa nadar. Demikian kata Abu Dawud setelah meriwayatkan hadis ini. Siapa yang memiliki hutang puasa, maka dipuasakan oleh ahli warisnya. Siapa yang meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang puasa, maka dipuasakan oleh ahli warisnya. Hadza fin nadri khassah. Kata Abu Dawud, ini adalah dalam masalah hutang nadar. Bernadar, belum bayar, meninggal. Sungguh demi Allah, untuk Allah atasku, lillahi alayya siyama kada yaumin, sekian hari belum menunaikan nadarnya, meninggal. Wa hadha aidan qawlu Ahmad ibn Hanbal. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas, ad-duyun allati 'alal amwati yajib qada'uha. Hutang-hutang yang merupakan tanggung jawab atas orang yang ternyata wafat atau telah wafat, yajib qada'uha, harus ditunaikan. Sawa'un akanat lillahi ta'ala kazzakah wassiyam am lil adamiyyin. Sama saja, apakah hutang zakat atau hutang puasa atau hutang kepada manusia. Kadyunil maliyah, seperti hutang-hutang harta. Maka walaupun sudah meninggal, harus dibayar. Wa aula man yatawalla dzalik, dan yang paling utama untuk menggantikan dan membayarkan hutang si mayit adalah warasatuhum, ahli warisnya. Walidza qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia memiliki hutang puasa, maka dibayarkan oleh walinya. Kalau puasa nadar, maka dipuasakan oleh walinya. Kalau puasa Ramadan, dibayarkan fidyahnya oleh walinya. Mayukhad minal hadith. Apa yang diambil dari hadith ini? Minal fawaid. Istafadna min hadal hadith. Awalan zahir al hadith. Wujubu qada'il siyam anil mayyit. Yang tampak dalam hadis, wajibnya menunaikan atau membayar hutang puasa bagi si mayit. Oleh siapa? Oleh walinya, ahli warisnya. Dari zahirnya, apakah disebut puasa Ramadan? Tidak. Apakah disebut puasa nadar? Tidak. Hanya berkata, man mata wa alaihi siyam. Man mata wa alaihi as-siyam sama anhu waliyuh, hakada mutlaqan fata'um, maka menjadi umum. Sawa'un akana nadaran aw wajib amma wajiban bi asli syara', apakah puasa nadar atau puasa yang memang diwajibkan oleh syariat. Puasa yang diwajibkan oleh syariat ada berapa? Puasa Ramadan, jelas itu. Ada lagi? Puasa kafarah. Kalau kalian berjanji kemudian membatalkan janjinya dengan nama Allah, maka harus kafarah. Di antaranya adalah puasa 3 hari. Apa lagi? Nah, jima di siang hari bulan Ramadan. Tidak mampu untuk membebaskan budak, tidak mampu untuk dalam keadaan dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berarti kewajiban atas seseorang dari puasa itu bukan hanya Ramadan. Makanya beliau rahimahullah memilih kata yang tepat agar masuk pula kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau saja kita menyebutnya dengan langsung Ramadan, sawa'un akana nadaran aw shoma Ramadan. Sama saja, apakah puasa nadar atau puasa Ramadan, akan mendapatkan kritikan. Kalau am, ya bukan nadar sama Ramadan saja. Nadar, Ramadan, kafarah, membayar, menebus, sumpah, ila akhir. Maka beliau pakai kalimatnya dengan kalimat, am wajiban bi asli syara'. Apakah diwajibkan oleh dirinya sendiri, dan itu dinamakan nazar, wajib atasku dengan nama Allah, untuk Allah berpuasa sekian hari kalau saya begini. Ternyata Allah kabulkan harapannya, maka dia wajib. Alaihi huwa, dan man awjabahu huwa nafsuhu bil nadri, dengan nazar. Atau wajiban bi asli syara', atau diwajibkan dengan asli syara'. Khilafan li taqyidi Abi Dawud. Beda dengan kaidnya Abu Dawud. Abu Dawud menyatakan hadza fin nadri khassah, dan sudah kita sebutkan alasannya. Adapun lafaznya sifatnya umum, tidak menyebutkan khusus Ramadan, tidak menyebutkan khusus kafarah, tidak menyebutkan khusus nazar. Man mata wa alaihi siyam, begitu saja. Wa dzakara Ibnu Daqiq al-Aid anna ilhaqa ghairi shaum bihi huwa min babil qiyas wa laysa fi hadzal hadits nassun alaihi. Kata Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah bahwa ilhaqu ghairi shaum, digabungkannya atau diikutkannya hutang-hutang lain, hutang-hutang ibadah lain selain saum, itu min babil qiyas. Huwa min babil qiyas. Walaysa hadzal hadis nassun alaih, dan hadis ini bukan nass untuk dalil tersebut. Ayah saya meninggal dalam keadaan dia ketika di rumah sakit seminggu enggak sholat. Bolehkah saya menggantikan sholatnya? Tak boleh. Bukankah puasa perlu digantikan? Masa sholat enggak? La qiyasa. Fil ibadah enggak ada qiyas. Kata beliau, dalil ini bukan nas untuk ibadah lain, hanya untuk puasa. Karena kalimatnya man mata wa alaihi shiyam. Yang kedua, annalladhi yatawalla shiyam huwa waliyuh. Bahwa yang bertanggung jawab untuk membayarkan puasanya adalah walinya. Wal murad bihi, yang dimaksud walinya adalah al waris alladhi intafa'a bimukhallafatih. Ahli warisnya yang dia mendapatkan manfaat, intafa'a, dengan apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Mukhallafat bukan menyelisihan, ditasdidkan di lam, yakni yang tertinggal darinya. Famin muqtadal qiyam biwajibihi qada' duyunillahi anhu. Dan diantara konsekuensi dari kewajiban membayar adalah membayar hutang-hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya siam. Bolehkah dikiaskan dengan haji? Tidak boleh. Bolehkah dikiaskan dengan yang lain? Tidak boleh. Masing-masing ada nasnya. Haji ada nasnya sendiri. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayahku belum berhaji, apakah boleh aku menghajikan untuknya? Hajikan untuknya. Baik. Sehingga bukan dengan kias. Adapun salat tidak ada kiasnya. Tidak ada contohnya. Ikhtilaf al-ulama, perselisihan para ulama. Ikhtilaf al-ulama fi man mata wa alaihi shaumu wa alaihi shaumun hal yuqda anhu. Di antara perselisihan para ulama adalah berselisihnya mereka tentang siapa yang meninggal wa alaihi shaum, padahal atasnya ada kewajiban puasa. Hal yuqda anhu, apakah harus dibayarkan puasanya, yang diqadha puasanya oleh walinya? Itu pertanyaannya. Ikhtalafu ala salasati aqwalin. Berselisih para ulama menjadi tiga pendapat. Pendapat pertama, la yuqda anhu bihal. Tidak bisa digantikan bagaimanapun. Tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. La fil nadhr wa la fil wajib bi asli syara. Tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tidak dalam nadar, tidak pula dalam kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini pendapatnya Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i fil jadid. Pendapat Imam Syafi'i dalam al-jadid. Karena qaul beliau bisa dibedakan qaul qadim dan qaul jadid, yang di Iraq dan yang di Mesir. Asani, pendapat kedua, yusam anhun an-nadhar dun al-wajib bi asl asy-syara'. Pendapat kedua, digantikan puasanya oleh walinya kalau puasa nazar, bukan yang wajib bi asli syara, bukan yang wajib dengan dasar syariat. Wa hadha madhhabul Imam Ahmad, dan ini pendapat Imam Ahmad, Abi Ubaid, Walais Ibn Sa'ad wa Ishaq, wa nazarahu Ibn Al-Qayyim, dan dibela pendapat ini dikuatkan oleh Ibn Al-Qayyim. Al-Thalith, yang ketiga, annahu yusamu anil mayyit an-nadhar wal wajib bi asli syara'. Pendapat ketiga, bahwa dipuasakan, dikerjakan puasanya atas nama si mayyit oleh ahli warisnya atau walinya dalam nadar ataupun dalam kewajiban-kewajiban puasa yang lain. Wa huwa qawlu Abi Thawr wa ashabul hadith wa nasarahu Ibn Hazm. Dibela atau ini pendapat Abu Thawr dan pendapat beberapa ashabul hadith, dan juga dibela oleh Ibn Hazm. Warada qawlu man khalafah, dan beliau membantah pendapat-pendapat yang menyelisihinya. Wa jama'atun min muhaddits Syafi'iyah, dan juga sekelompok dari ulama ahli hadis dari madhab Syafi'i. Wa huwa qawlu Syafi'i fil qadim, dan ini ucapan Imam Syafi'i juga pada pendapat yang qadim, pendapat yang lama. Wa 'allaqal qawla bihi 'ala sihhatil hadis. Mereka atau beliau bergantung pada kesahihan hadis ini. Hadisnya dalam keadaan mutlak oleh ibrah bi umumil lafaz. Ibrah bi umum al-lafaz. Man mata wa 'alaihi siyam sama 'anhu. Siapa yang meninggal dalam keadaan punya hutang puasa, maka digantikan puasanya oleh walinya. Mutlakon puasa apapun. Qala al-Baihaqi rahimahullah, walau waqafa Asy-Syafi'i ala jami'i turuqil hadis wa nadairiha lam yukhalifha insyaallah. Kalau saja Imam Syafi'i itu berhenti, ini berhenti pada semua jalan-jalan hadis, wa nadairiha, dan hadis yang semirip dengannya, lam yukhalifha, niscaya enggak akan menyelisihi hadis ini. Wa ikhtara hadzal qaul syaikhuna Abdurrahman As-Sa'di, dan yang juga memilih pendapat ini dari ulama di zaman kita adalah syekh kami, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, dan syekh beliau adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wa qala innahu ikhtiyaru Syekhul Islam, beliau berpendapat bahwa inilah pilihan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fi jami'id duyunil lati 'alal mayyit lillah, dalam semua hutang-hutang atas mayyit harus digantikan oleh wali-walinya. Apakah berkait lillah, dengan Allah, seperti hutang ibadah tadi, aulil adamiin, atau terhadap manusia seperti hutang harta, atau aujabah ala nafsih, apakah dia mewajibkan atas dirinya, aujabah bi asli syara, ataupun wajib dengan asli syariat, atau wajib dengan dasar syariat. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya pendapat pertama dan kedua pun memiliki dalil-dalil. Istadalla al-mani'un, pendapat pertama, al-mani'un, yang mengatakan tidak bisa digantikan oleh siapapun, enggak bisa digantikan oleh siapapun puasanya mutlakon, apakah yang nadar ataupun yang diwajibkan oleh aslus syara'. Mereka punya alasan. Istadallu bi adillatin minha qauluhu ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa manusia tidak akan diterima kecuali apa yang dia kerjakan. Wa laysa lil insan illa ma sa'a. Maka yang diterima oleh Allah adalah min sa'yi nafsih, dari usahanya sendiri. Enggak bisa orang lain sholat atau orang lain puasa pahalanya dikasihkan orang yang sudah meninggal, enggak bisa. Oleh salil insani illa ma sa'a. Ini menunjukkan kalau ikhtilafnya, ikhtilaf yang masya Allah ya, sangat kuat masing-masingnya memiliki dalil. Ayat ini sangat tegas sekali. Oleh salil insani, setiap manusia tidak akan bisa mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia kerjakan sendiri. Kok bisa ada seorang meninggal punya utang, orang lain yang puasa, terus pahalanya dikirim ke dia? Gak bisa. Bertentangan dengan ayat ini. Demikian kata pendapat pertama. Dan kedua dalilnya, ini dalil kedua dari kelompok pertama, maruya an Ibnu Abbas. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala la yusalli ahadun an ahadin wa la yasum ahadun an ahadin. Tidak bisa seorang salat untuk orang lain dan tidak bisa seorang puasa untuk orang lain. Tidak bisa. Tidak bisa pula baca Al-Fatihah untuk orang lain. Iya. Kiasan. Karena ayatnya satu. Walaysa lil-insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi setiap orang kecuali akan mendapatkan hasil usahanya sendiri. Hasil perbuatan dan kerjaannya sendiri. Hasil amal solehnya sendiri. Bagaimana mungkin akan mendapatkan dari puasanya orang lain? Maka kata Ibn Abbas, la yusalli ahadun an ahad, wa la yasum ahadun an ahad. Tidak bisa seorang mengerjakan sholat orang lain, tidak bisa seorang mengerjakan puasa untuk orang lain. Apa bahasa Indonesia-nya? Yang ringkas, tidak ada. Kalau bahasa daerah ada. Ya. Tapi enggak tahu apakah semuanya paham. Ya. Urusan sholat dan puasa enggak bisa diunggahkan. Yang Cirebon paham. Apa dulu? Sita unggahkan. Ini biar saya aja yang ngerjain. Enggak bisa. Ibadah enggak bisa begitu. Ya. Dia mengerjakan untuk orang lain. Enggak bisa. Harus dia sendiri. Kalau kamu yang mengerjakan, ya kamu yang dapat pahala. Kalau dia mengerjakan, dia dapat pahala. La yasum ahadun an ahadin. Ini dalil golongan pertama. Waruya an Aisyah. Dan diriwayatkan pula dari Aisyah. Nahu ma ruwiya an Ibn Abbas. Juga diriwayatkan dari Aisyah. Semirip dengan apa yang diriwayatkan dari Ibn Abbas. Wahuma rawiyani li hadis siyam. Padahal keduanya adalah perawi dari hadis puasa tadi. Aisyah perawi, Ibn Abbas juga perawi. Wa khalafa huma, tapi keduanya menyelisihi hadis itu. Aisyah meriwayatkan hadis tadi. Siapa yang punya hutang puasa dipuasakan oleh walinya. Ibn Abbas juga meriwayatkan siapa yang mati punya hutang puasa maka dipuasakan oleh walinya. Tetapi keduanya berpendapat tidak bisa seorang memuasakan orang lain, enggak bisa seseorang menyolatkan orang lain. Nah, kalau memuasakan orang lain masih bisa. Kalau menyolatkan orang lain beda makna. Karena kalau mati disolatkan lain lagi itu, solat jenazah. Tidak bisa solat menggantikan orang lain. Tepat? Tidak bisa mengerjakan solat untuk orang lain. Enggak bisa. Fattaba'a ra'yahuma la riwayatahuma li'annahuma a'lam bima'nal hadis. Kata mereka, kata golongan pertama, keduanya mengerti hadis tersebut karena keduanya mengerti apa yang dimaksud dalam hadis tersebut. A'lam bima'nal hadis, lebih paham tentang hadis tersebut. Tayyib, itu golongan pertama. Wastadalal mujawwizuna lil qada'i mutlaqan. Sekarang yang sebaliknya. Berdalil golongan yang membolehkan untuk mengqadha, mengerjakan untuk orang lain mutlakon, apakah nazar ataupun puasa Ramadan ataupun puasa kafarah ataupun yang lainnya. Apa dalil mereka? Hadisul bab. Wa yujra ala umumihi. Terlihat sesuatu di situ. Karena yang kita hafal dari kaidah usuliyah mana? Apa sampai titik di situ? Bahwa hadis am yujra ala umumihi, wa hadis mutlak yujra ala itlaqihi. Akadah bas? Atau ada tambahan kalimat? Fi ziyadah kalimat. Mahia? Hah? Illa? An ya'tiya taksis. Illa an ya'tiya al-qaid. Yujra ala umumihi. Naam. Hatta ya'tiya taksis. Demikian pula al-mutlaq. Yujra ala itlaqih. Hingga? Ya'tiya al-qaid. Baik. Kalau datang taksis, ya dikhususkan. Kalau datang qaid, ya muqayyad. Kembali kepada kitab. Fa innahu 'amun fil wajib bi asli syara' wal wajib bin nadhar. Karena sesungguhnya hadis itu 'am, kata mereka. Maka umum termasuk yang wajib karena diwajibkan dalam syariat, ataupun yang wajib karena diwajibkan oleh dirinya dengan nadhar. Dan juga berdalil dengan hadis Ibn Abbas, al-ati, yang akan datang. Ba'dah adal hadis, setelah hadis ini. Yaitu kalimat, ja'a rajulun ilan Nabi SAW, faqala ya Rasulullah, inna ummi matat, walaiha siyamu syahrin, afa aqdihi anha. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dalam keadaan dia memiliki kewajiban puasa satu bulan. Apakah aku boleh membayarkan untuknya? Faqala law kana ala ummika daynun akunta qadiyah anha. Kalau ibumu punya hutang, apakah engkau membayarkan untuk ibumu? Qala na'am. Iya. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Maka hutang kepada Allah lebih-lebih lagi harus ditunaikan. Qala Ibnu Hajar, inna Ahmad wa mama'ahu hamalul umum fi hadits Aisyah 'alal muqayyad. Adapun Imam Ahmad dan siapa yang bersamanya dari para ulama membawa keumuman hadis tadi kepada hadis yang terikat dengan hadis Ibn Abbas. Walaysa bainahuma ta'arud hatta yajma' bainahuma, dan tidak ada antara keduanya pertentangan hingga bisa dijamak antara keduanya. Fa hadis Ibn Abbas suratun munfasilah. Yus'al anha man waqa'at lah, wa amma hadis Aisyah fa huwa taqriru qa'idatin 'ammah. Adapun hadis Ibn Abbas adalah gambaran tentang satu kasus seseorang yang terjatuh di dalamnya kemudian dijawab. Adapun hadis Aisyah hadis 'am, taqrirun 'ala qa'idatin 'ammah atau taqrir qa'idatin 'ammah. Baik. Fanibdina azakumullah. Maka mereka mengikatnya dengan qaid. Kalau begini, iya. Kalau begitu, tidak. Amal mufassilun. Adapun mereka al-muhassalah. Sepertinya belum paham. Ini belum qaid dengan nadar, belum. Ini qaid dengan kalimat. La yusalli ahadun an ahad wala yusam aw yusum ahadun an ahad. Iya, ini pada satu masalah, itu pada masalah lain. Pada masalah apa yang ini? Pada masalah begini, kalau seorang capek, aduh lah, padahal sudah mau qomat, udah kamu sholatkan aja untuk saya, gantikan saya. Itu enggak boleh. Hadis Ibn Abbas dibawanya ke situ. Adapun tadi pada kasus, ya Rasulullah, ibuku punya hutang puasa. Bolehkah aku membayarkannya? Bagaimana kalau ibumu punya hutang pada manusia? Apakah kamu bayarkan? Ya aku bayarkan. Apalagi hutang pada Allah. Bayarkan. Maka apakah bertentangan dengan hadis Ibn Abbas? Tidak. Ini pada perkara bukan kasus seperti itu. Pada kasus-kasus, kok seenaknya orang bisa mengerjakan untuk orang lain. Jadi kalau ada orang yang lapar sekali, udah kamu ajalah yang puasa untuk saya. Gak bisa. Demikian pula sholat, gak bisa digantikan. Harus kamu yang sholat. Tidak mampu berdiri, ya sholat sambil duduk. Tidak bisa digantikan orang lain. Abadan. La yasum ahadun an ahad, wa la yusalli ahadun an ahad. Mafhum? Kesana arahnya. Tetapi kalau ada yang meninggal, kemudian punya utang puasa, maka walinya akan bertanya pada Nabi, dan dijawab, bayarkan utang ibu. Sehingga enggak ada pertentangan antara keduanya. Sekarang al-mufassilun, orang yang merincikan. Kalau nadar boleh, kalau bukan nadar enggak boleh. Wa hum alladziina yarawna al-qadaa fil nadri duna al-wajib bi asli syara'. Yaitu mereka yang berpendapat mengqadha puasa orang yang telah wafat kalau dalam masalah nadar. Kalau hutangnya hutang nadar. Dunal wajib asli syara'. Bukan kewajiban yang diwajibkan oleh syariat. Kalau kewajiban yang diwajibkan oleh syariat, maka ada hukumnya tersendiri. Fayarawna anna hadis al-bab wa hadis Ibn Abbas alladhi ba'dahu muqayyadani bi riwayat ats-tsaniyah an Ibn Abbas al-madhkura fil bab. Maka mereka berpendapat dengan hadis ini bahwa kalau nadar dibayar. Tetapi kalau bukan nadar tidak. Fa yarawna anna haditsil bab, haditsil bab adalah hadis yang disuruh untuk membayarkan puasa walinya. Wali itu bisa ke atas bisa ke bawah ya. Ibu kepada anak, anak bilangnya walinya ibu. Ibu juga walinya anak begitu. Ya, itu makna wali. Sehingga ke atas bisa, ke bawah bisa. Qala, dua-duanya muqayyadan. Hadis Ibn Abbas dan hadis al-bab, hadis Ibn Abbas yang atas ya, yang dipakai oleh kelompok. Nah, terakhir. Itu dibantah, diikat dengan qaid. Yaitu dengan hadis Ibn Abbas al-madhkura fi hadzal bab wa nasara Ibn al-Qayyim hadzal qaul. Mana hadis Ibn Abbas yang menjadi qaid? Hah? Yang terakhir apa yang awal? Nah. Sahib. Hadis Ibn Abbas tentang seorangnya Rasulullah, ibuku memiliki kewajiban puasa yang ternyata itu adalah nadar. Kata Nabi, bayarkan puasanya. Ternyata itu adalah puasa nadar. Dia bernadar untuk puasa satu bulan, tapi belum dibayar. Kata Nabi, bayarkan untuk ibumu. Maka dua hadis yang mutlak tadi jadi muqayyad. Taib diikat kalau itu nazar. Dan ini dibela, didukung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya A'lam al-Muwaqqi'in. Dan itu yang lebih rajih daripada membacanya I'lamul Muwaqqi'in. Tapi yang benar A'lamul Muwaqqi'in. Apa bedanya? A'lam tokoh-tokoh ulama. Tapi kalau I'lam pemberitahuan, pengkhabaran. Dan juga dalam Tahdhibis Sunan beliau berkata, innahu a'dalul aqwal wa 'alaihi yadullu kalam ashabah. Ini adalah pendapat yang paling adil, menerima semua hadis, dan ini adalah paling banyak para ucapan para sahabat menunjukkan ke sana. Kalau nazar disuruh untuk bayarkan hutangnya. Tetapi ketika masalah kewajiban puasa Ramadan, tidak. Mengapa? Karena sudah ada hukum tersendiri. Sudah ada hukum tersendiri. Yang safar, yang sakit suruh iddatun min ayamin ukhar, ganti di hari lain. Kalau ternyata sakitnya menaun, menaun artinya mu'abbad terus menerus, ya, maka membayar fidyah. Itu dalam sekian banyak hari. Lah kira-kira apakah ada sakit yang lebih parah daripada kematian? Itu sakit yang menaun, bukan menaun lagi, selama-lamanya, ya, tidak akan bisa bangun lagi. Maka tentunya fidyah bagi mereka. Siapa yang berkewajiban? Tetap yang berkewajiban membayar fidyah adalah walinya, ahli warisnya. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.